dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwasanya memakan harta orang lain terbagi menjadi dua. Makan harta orang lain terbagi menjadi dua. Nau'an bihaqqin, makan harta orang lain dengan cara yang hak, misalnya dengan sebab hadiah, sedekah, ataupun hibah, yakni sebab-sebab seseorang mendapatkan harta orang lain tanpa iwad, tanpa imbalan, atau dia memakan harta orang lain dengan membalasnya, yakni membeli dan semisalnya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah memakan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, memakan harta orang lain dengan cara batil. Dengan cara batil. Baik berupa sumpah palsu, merampas, mencuri, berkhianat terhadap harta yang dititipkan kepadanya, atau harta yang dipinjamkan kepadanya, atau bentuk-bentuk yang lainnya dalam muamalah, dia memakan harta orang lain dengan transaksi riba, perjudian, dan lain sebagainya dari bentuk perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Kemudian kita masuk pada ayat berikutnya yang terkait dengan hilal. Qala thumma qala Allah azza wa jal yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepadamu tentang al-ahillah. Al-ahillah adalah jamak dari hilal. Jamak hilal. Apa itu hilal? Ma yakunu fi awwali syahrin wa akhirihi. Ma yakunu fi awwali syahrin wa akhirihi. Hilal adalah peristiwa yang terjadi di awal bulan dan di akhir bulan. Apa peristiwa tersebut? Yakni tampaknya bulan di awal bulan. Zuhur al-qamar fi awwali asy-syahr. Hilal maknanya adalah ma yakunu fi awwali syahrin wa akhirihi. Ini makna hilal. Al-ahillah jamaknya, ini adalah jamak dari hilal. Mereka bertanya tentang hilal-hilal. Apa itu? Yaitu bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah. Terkait dengan ayat ini, lam yathbut syai'un fi sababi nuzuliha. Tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Qala qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan wahai Nabi, al-ahillah, hilal-hilal itu adalah mawaqitu lin-nas, yakni sesuatu yang dipakai oleh manusia di dalam menentukan waktu-waktu ibadah ataupun muamalah. Hilal itu jadikan sebagai waktu di dalam muamalah ataupun ibadah secara umum, baik jual beli, misalnya seorang bertransaksi, saya berhutang kepadamu 1 juta, nanti saya bayar 1 bulan berikutnya. Maka di sini yang dipakai adalah bulan Hijriah. Atau mawaqit linnas, ini adalah yang terkait dengan perkara ibadah. Terkait dengan perkara ibadah, masuknya bulan Ramadan, keluarnya bulan Ramadan, terkait dengan muamalah sama manusia secara umum, atau terkait dengan para wanita tatkala dia haid atau tatkala dia suci. Semua ini terkait dengan waktu. Mawaqitu linnas, yakni waktu-waktu yang dipergunakan oleh manusia. Waktu-waktu yang dipergunakan oleh manusia. Wal haji, demikian pula haji. Hilal tersebut juga dipakai di dalam menentukan bulan haji. Di mana haji seseorang bisa mengawali umrah di bulan haji, masuk ketika bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah dia mulai aktivitas hajinya. Naam. Qala wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Kemudian jadi maksud ana tadi yas'alunaka 'anil ahilla, terkait dengan potongan ayat ini, yas'alunaka 'anil ahilla. Ini tidak ada sebab turunnya, adapun berikutnya nanti disebutkan oleh ahli tafsir kisah yang terkait dengan ayat ini. Qala wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebaikan itu kalian mendatangi naam rumah-rumah kalian min zuhuriha, dari belakang. Dari belakang, tidak masuk ke rumah-rumah mereka dari pintu depan. Walakinnal birra man ittaqa, namun hakikat kebaikan adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah-rumah kalian melalui pintu-pintu rumah tersebut. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian menjadi orang yang beruntung. Qala al-mufassir rahimallahu ta'ala, yas'aluka ashabuka ayyuhan nabiyyu, kata ahli tafsir, para sahabatmu bertanya kepadamu, anil ahillah, tentang hilal-hilal, wa taghayyuri ahwaliha, dan perubahan yang terjadi pada hilal tersebut, mulai dari awal bulan tampak kecil di sebelah barat, naam, kemudian masuk esok harinya semakin bertambah dan naik, masuk sampai pada pertengahan bulan, bulan tersebut menjadi sempurna. Demikian pula sebaliknya setelah itu semakin berkurang, berkurang dan berkurang, akhirnya naam tidak tampak bulan tersebut. Anil ahillati wa taghayyuri ahwaliha. Qul lahum, katakan kepada mereka, ja'alallahu al-ahillata alamatin, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hilal-hilal tersebut sebagai tanda-tanda. Ya'rifu bihan nasu awqata ibadatihim al-muhaddadati. Manusia mengerti dengan sebab hilal itu waktu-waktu ibadah-ibadah mereka yang telah ditentukan waktunya. Seperti biwaktin ya'rifu bihan nasu awqata ibadatihim al-muhaddadati biwaktin. Manusia mengerti waktu-waktu ibadah-ibadah yang telah ditetapkan bagi mereka. Biwaktin, dengan batasan waktu tertentu. Nah, manusia mengetahuinya. Keseluruhan kaum muslimin melihat tatkala naam bulan itu muncul, berbeda halnya dengan penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi yang disandarkan dengan perputaran matahari mengelilingi bumi, ini tidak semua orang memahaminya. Kapan naam matahari berada di bagian utara, tengah atau ke selatan. Berbeda halnya dengan bulan. Manusia melihatnya. Semua manusia melihat. Mulai dari naam awal bulan, kemudian bertambah pertengahan bulan, hingga bulan tersebut hilang. Kemudian muncul lagi. Mithlus siyami wal haji, seperti puasa dan haji. Naam, puasa ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebabnya masuknya bulan Ramadan. Demikian juga waktu selesainya puasa. Ini juga ditentukan dengan adanya hilal di bulan Syawal. Wal haji, demikian pula haji. Nah, haji pun demikian. Seorang bisa melaksanakan safar ibadah haji, dia berumrah di bulan Syawal, ataukah di bulan Zulqa'dah, ataukah di awal bulan Zulhijjah, dengan jenis-jenis umrah yang telah jenis-jenis haji yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah hajinya tamattu', dengan suatu safar dia bisa melaksanakan umrah dan haji, ataukah dia berhaji dengan haji qiran, melaksanakan suatu amalan namun bisa diniatkan dengan dua jenis ibadah. Ini semua ditentukan oleh al-ahillah, hilal tersebut, waktu tersebut. Wa mu'amalatihim, demikian pula manusia mengerti mu'amalah, transaksi-transaksi yang mereka tetapkan. Misalkan melakukan ijarah, transaksi sewa-menyewa, saya sewa rumah ini selama 2 bulan. Maka yang menjadi mi'yar, menjadi patokan adalah bulan Hijriah. Atau dia melakukan transaksi tadi seperti kita singgung, al-bay' bit-taqsit, yakni jual beli dengan sistem kredit, beli barang dibayar kredit 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan dan semisalnya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya, kafarat, kafarah. Seseorang misalnya terkena kafarah berpuasa 2 bulan. Naam. Ataukah dia terkena kewajiban zakat, maka batasannya haul, batasan sudah setahun penuh, ini juga dihitung dengan hilal-hilal tadi. Naam. Dan seterusnya banyak perkara yang terkait dengan al-ahillah. Qala walaysal khairu ma ta'awwadtum 'alayhi fil jahiliyah. Bukanlah kebaikan apa yang kalian jadikan sebagai kebiasaan di masa jahiliyah. Bukanlah kebaikan yang hakiki apa yang kalian jadikan sebagai kebiasaan di masa jahiliyah. Wa awwalil Islam, demikian pula di awal Islam. Min dukhulil buyuti min zuhuriha. Hina tuhrimuna bil hajji awil umrah. Dhannina anna dhalika qurbatun ilallah. Bukanlah hakikat kebaikan kebiasaan yang kalian jadikan sebagai adat istiadat di masa jahiliyah dan di awal Islam. Apa bentuknya? Bagaimana kebiasaan mereka? Min dukhulil buyut, tatkala mereka masuk ke rumah-rumah mereka, min zuhuriha, dari belakang. Kalau ada rumah, ada pintu depan, nanti di situ ada ruang tamu dan semisalnya. Kemudian ada pintu belakang. Nah, mereka di masa jahiliyah, demikian pula di masa awal-awal Islam, mereka melakukan hal demikian. Mendatangi rumah-rumah mereka dari belakang. Pulang dari haji, pulang dari na'am, umrah, mereka lewat pintu belakang. Min dukhulil buyuti min zuhuriha hina tuhrimuna bil haji awil umrah, tatkala kalian melakukan ihram untuk haji ataupun umrah. Dhanina, dalam keadaan menyangka bahwasanya itu merupakan qurbatun ilallah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilakukan oleh, na'am, sudah disinggung tadi, fi al-jahiliyah wa awwalil Islam. Ya, dilakukan oleh orang Ansar, demikian pula orang yang lainnya dari kalangan Arab. Dari kalangan Arab, tatkala mereka melakukan ihram, mereka tidak masuk ke rumah-rumah mereka, ya, kecuali tidak masuk melalui pintu-pintu rumah. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah, menganggap itu suatu kebaikan, menganggap itu adalah suatu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjelaskan dalam ayat ini, bukan demikian, ya, bukan demikian yang dinamakan dengan kebaikan. Karena apa? Karena Allah tidak mensyariatkan adanya ajaran semacam ini. Naam. Qala walakinnal birra, adab, namun sesungguhnya kebaikan itu, ketaatan, ketakwaan, huwa fi'lu man ittaqallaha wajtanaba al ma'asiyah. Hakikat kebaikan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bertakwa kepada Allah dan menjauhi maksiat-maksiat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa dukhulul buyuta min abwabiha 'inda ihramikum bil hajji awil umrah. Dan masuklah kalian ke rumah-rumah kalian melalui pintu-pintu rumah tersebut tatkala kalian ihram untuk haji ataupun untuk umrah. Naam. Di sini dijelaskan faedah muhimmah oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa yustafad min isyaratil ayah annahu yanbaghi fi kulli amrin minal umur an ya'tiyahul insan minal tariq as-sahl al-qarib. Dipetik dari isyarat ayat ini seyogyanya dalam segala urusan yang kita jalankan, setiap manusia mendatangi urusan tersebut, mengurusi urusan tersebut melalui jalan yang mudah dan terdekat. An ya'tiyahul insanu minat tariq as-sahli al-qarib. Cari jalan terdekat dan termudah. Nah, jangan muter-muter kan itu. Jangan mencari hal-hal yang sulit sementara kemudahan itu ada dan tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Kemudian kata beliau, alladzi qad ja'ala lahu musilan, yang Allah jadikan itu sebagai penghubungnya yang akan menyampaikan. Fal amiru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yanbaghi an yanzura fi halatil ma'mur. Maka orang yang mengajak kepada kemakrufan, melarang dari kemungkaran, seyugianya untuk memperhatikan keadaan fi halatil ma'mur, apa yang dia perintahkan. Wa yasta'milu ma'ahu ar-rifqa was-siyasah, dia menggunakan cara lemah lembut dan menggunakan taktik yang pas, yang jitu. Naam, allati biha yahsulu al-maqsud au ba'dahu, sehingga naam apa yang dia inginkan tercapai atau sebagiannya. Kemudian kata beliau, wal muta'allimu wal mu'allim, orang yang belajar, talibul ilm, wal muta'allimu wal mu'allim, demikian pula sang pengajar, yanbaghi an yasluka aqrab tariqin wa ashalahu, orang yang belajar dan sang pengajar semestinya menempuh jalan yang paling dekat dan paling mudah. Jalan terdekat dan termudah. Yahsulu bihi maksuduhu, sehingga tujuan dia tercapai. Tujuan dia tercapai. Nah, kemudian wahakadha kullu man hawala amran minal umur wa atahu min abwabihi sabaru alaihi fala budda an yahsula lahu al maqsudu bi'aunillah bi'aunil na'am al malik al ma'bud. Maka seyugianya, semestinya bagi setiap orang yang berupaya di dalam menyelesaikan suatu perkara, tujuan hendaklah dia mendatangi melalui pintu-pintunya. Waqtul buyuta min abwabiha, sebagai bentuk adab, sebagai bentuk ya etika di dalam berbuat, bekerja, berusaha, cari langkah yang paling cepat, paling mudah selama tidak ada unsur-unsur pelanggaran syariat. Ini kaidah yang sangat penting. Waqtul buyuta min abwabiha. Ya. Thumma qala المفسر رحمه الله تعالى واخشوا الله تعالى في كل أموركم, dan takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan kalian. Takut bahwasanya Allah mengawasi kita, bahwasanya Allah mencatat amalan kita. Takut kepada Allah, muraqabatullah. Naam. Di dalam niatan-niatan kita, masuk di dalamnya ucapan dan perbuatan kita. Wattaqullaha wakhshawullaha ta'ala fi kulli umurikum. Takut. Takutlah kalian kepada Allah. Mengapa takut? Karena la yakhfa alaihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seorang memiliki rasa takut kepada Allah, insya Allah dia akan senantiasa berupaya untuk melaksanakan ketaatan dimanapun dan kapanpun dia berada, sendiri ataukah bersama orang lain. Mengapa? Karena Allah yang mengawasi. Mengapa? Karena Allah yang akan memberikan ganjaran dan balasan. Mengapa? Karena Allah yang akan memberikan azab dan siksaan tatkala dia melanggar aturan Allah. Wattaqullah. Sehingga pesan takwa merupakan pesan yang sangat agung. Pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Demikian pula umat Islam hingga akhir zaman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat yang sering kita dengar dalam khutbatul hajah itu menyebutkan apa? Perintah untuk bertakwa kepada Allah. Apa hakikatnya ini? Takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Qala litafuzu bikulli ma tuhibbuna min khairid dunya wal akhirah. Agar kalian beruntung meraih segala perkara yang kalian cintai berupa dua kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Kunci dari sini kita mengerti bahwasanya kunci al-falah, kunci keberuntungan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Pasti kalian beruntung dengan sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain yang menjadi ukuran bukanlah ya kemuliaan nasab, banyaknya harta, tingginya kedudukan, ya ketampanan, kegagahan, namun yang menjadi ukuran seseorang mulia adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Thumma qala Allah azza wa jalla wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu, dan perangilah fi sabilillah, di jalan Allah. Kata fi sabilillah ini mengandung dua poin penting. Apa itu fi sabilillah? Tidaklah seseorang dikatakan muqatil atau mujahid fi sabilillah kecuali jika dia ikhlas karena Allah. Fi sabilillah, dia berjuang ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, tidaklah seorang dikatakan sebagai mujahid fi sabilillah kecuali di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini kandungan makna fi sabilillah. Di sini mengandung unsur apa? Unsur keikhlasan di dalam berjihad dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perangilah di jalan Allah, bukan di jalan hawa nafsu kita, namun di jalan Allah. Apa itu ikhlas dan mencontoh Nabi? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Qala al-mufassir rahimallahu ta'ala wa qatilu ayyuhal mu'minun. Dan perangilah wahai kaum mukminin, linusrati dinillahi alladzina yuqatilunakum. Perangilah wahai kaum mukminin untuk menolong agama Allah, orang-orang yang memerangi kalian. Qala wala tarkabu anna almanahiya, dan janganlah kalian menerjang larangan-larangan Allah, dilanggar larangannya. Minal muslah, seperti muslah mencincang, membunuh kemudian setelah itu dipotong-potong, potong hidungnya, telinganya, ya, cabik-cabik perutnya dan semisalnya. Janganlah kalian melanggar larangan Allah, larangan-larangan Allah berupa apa? Al muslah mencincang, kurban, walaupun dia orang kafir. wal ghululi, demikian pula ghulul, yakni mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, atau bisa pula dia menyembunyikan harta rampasan perang, sembunyikan. Wa qatli man la yahillu qatluhu, bisa pula bentuk larangan tersebut membunuh orang yang tidak dihalalkan untuk dibunuh. Jangan membunuh mereka. Minan nisa, dari kalangan para wanita. Tidak boleh membunuh wanita tatkala berjihad. Wasibyan, demikian pula anak-anak. Tidak boleh dibunuh. Wasyuyukhi, demikian pula orang tua. Laki-laki ataupun wanita. Jumpo, lansia, lanjut usia. Ini bentuk keadilan dan hikmah yang Allah tetapkan di dalam berjihad. Tidak boleh lakukan muslah ataupun gulul. Tidak boleh pula membunuh orang yang tidak dihalalkan untuk dibunuh. Waman fi hukmihim, dan orang yang masuk di dalam hukum mereka. Ya, orang yang masuk di dalam hukum mereka. Para yakni orang-orang yang ibadah namun tidak ikut di dalam memerangi kaum muslimin. Seperti para rohib dan semisal mereka, pendeta yang tidak ikut memerangi kaum muslimin. Qala inna Allah la yuhibbu alladhina yujawizuna hududahu. Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batasan-batasan Allah. Sudah diberi batasan tadi, ya, berjihad fisabilillah, namun jangan melampaui batas, ya. Jangan berlebihan di dalam membunuh, jangan berlebihan di dalam berjihad. Seperti tadi disebutkan, membunuh orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Kalangan wanita, anak-anak, lansia. Demikian pula, ataupun orang-orang gila, al-majanin, orang-orang gila. Tidak boleh dibunuh. Atau membunuh hewan. Membunuh hewan ternak. Atau memotong pepohonan, merusak tanaman tanpa adanya maslahat yang kembali kepada kaum muslimin. Ini juga tidak diperbolehkan. Demikian juga ghulul tadi, menyembunyikan atau mengambil harta rampasan perang untuk dirinya sendiri sebelum dibagikan. Innallaha la yuhibbul ladzina yujawizuna hududahu. Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batasan-batasannya. Fayastahilluna ma harramahullahu wa rasuluhu. Fayastahilluna ma harramallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini pula kita mengerti, ya, tatkala kita melaksanakan ibadah, tidak boleh bersikap berlebihan di dalam beribadah, ya, dalam jihad ataupun yang lainnya. Nah, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, sebelum kita lanjutkan, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, terkait dengan ini tidak ada yang sabit tentang sebab turunnya bagian ayat ini. Adapun setelahnya, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, potongan ayat ini dan seterusnya, ini disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib, rawahu Bukhari wa Muslim. Sudah kita singgung bahwasanya Al-Ansar tatkala mereka kembali dari ibadah haji ataupun umrah, demikian enam mereka kembali masuk ke dalam rumah-rumah mereka melalui pintu belakang. Kemudian turun ayat ini, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha al-ayah. Qala waqtuluhum haythu faqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum. Dan bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapati mereka, dan keluarkan mereka dimanapun kalian, dimanapun mereka mengeluarkan kalian. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Al fitnah al kufur wa syirik. Kekufuran, kesyirikan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih. Janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram hingga mereka memerangi kalian di dalamnya. Fa in qatalukum faqtuluhum. Jika mereka memerangi kalian, maka bunuhlah mereka. Kadzalika jazaul kafirin. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Qala wa qutulul ladzina yuqatilunakum minal musyrikin. Dan bunuhlah orang-orang yang memerangi kalian dari kalangan kaum musyrikin. Haitsu wajadtumuhum taqiftumuhum ay wajadtumuhum. Dimanapun, di sini menunjukkan haitsu, ini menunjukkan keumuman apa? Keumuman tempat. Dimanapun kalian mendapati mereka, orang-orang yang memerangi kalian. Wa akhrijuhum minal makani alladhi akhrajukum minhu wa huwa Makkah. Dan keluarkan mereka dari tempat yang mereka telah mengeluarkan kalian darinya, yaitu Makkah. Keluarkan mereka, usir mereka dari Makkah. Berlaku tatkala telah dibuka kota Makkah, tidak boleh musyrik kafir tinggal di negeri Makkah. Qala fal fitnatu wa huwa al kufru wasyirku wasaddu anil islam ashaddu min qatlikum iyyahum. Fitnah, kalau fitnah dalam bahasa Indonesia maknanya apa? Fitnah dalam bahasa mengadu domba, ya. Kalau antum lihat dalam kamus KBBI, lebih maknanya fitnah itu mengadu domba. Namun kalau dalam bahasa Arab, fitnah maknanya luas, maknanya lebih luas daripada itu. Oleh karena itu, ketika menerjemahkan fitnah, dilihat konteks kalimatnya. Siaknya apa, sebelumnya apa, setelahnya apa. Nah, kalau berbicara dengan orang umum, fahamnya fitnah apa? Fitnah. Kamu jangan menfitnah. Jangan menyebarkan berita dusta. Itu. Ataupun dalam bahasa Arab, fitnah maknanya luas. Ya. Dilihat konteksnya. Qala wal fitnah. Fitnah di sini, fitnah juga bisa bermakna apa? Al-ibtila wal-ikhtibar, ujian, cobaan. Wal-fitnah, fitnah yang dimaksud di sini adalah kekufuran, kesyirikan, dan menghalangi manusia untuk masuk ke dalam Islam. Seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy. Nah, berusaha untuk menghalangi kaum muslimin untuk masuk ke dalam agama Islam dan berusaha untuk memurtadkan mereka, disiksa dan lain sebagainya. Qal ashaddu min qatlikum. Kekufuran, kesyirikan menghalangi manusia untuk masuk ke dalam Islam itu lebih keras, lebih berat daripada pembunuhan yang kalian lakukan terhadap mereka. Wala tabda'uhum bil qitali 'indal masjidil haram ta'ziman li hurmatihi. Janganlah kalian memulai untuk memerangi mereka di Masjidil Haram sebagai bentuk ta'ziman, mengagungkan kemuliaan Masjidil Haram. Jangan memulai sampai mereka hatta yabda'ukum bil qitali fi, sampai mereka memulai memerangi kalian di situ. Fa in qatalukum fil Masjidil Haram faqtuluhum fi. Jika mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, maka bunuhlah mereka. Mithlu dzalikal jazai ar-radi'i yakunu jazaul kafirin. seperti balasan na'am yang tegas itu, balasan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk na'am kecaman, mencegah kezaliman mereka, yakunu ayyahsulu jazaa'ul kafirin, ya demikianlah balasan yang didapati oleh orang-orang kafir. Qala fa in intahu, jika mereka selesai dari kekufuran dan memerangi kalian, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa in taraku ma hum fihi minal kufri wa qitalikum 'indal masjidil haram, jika mereka meninggalkan perbuatan mereka berupa apa, kekufuran memerangi kalian di Masjidil Haram, wa dakhalu fil iman, dan masuk ke dalam keimanan, al iman idza ufrida yadkhulu fihi al islam wa kadzalikal aks, iman tatkala disebutkan maka maksudnya juga Islam, Islam pun demikian tatkala disebutkan sendiri maksudnya iman, idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa, kalau disebutkan bareng-bareng maka maknanya berbeda, kalau disebutkan sendiri-sendiri maka mengandung dua-duanya. Wa dakhalu fil iman, dan mereka masuk ke dalam keimanan, masuk Islam. Fa innallaha ghafurun li'ibadi, Allah Maha Mengampuni hamba-hambanya sebesar apapun dosanya, dosa kekufuran, dosa kesyirikan, dosa pembunuhan. Tatkala seorang bertaubat kepada Allah, at-taubatu na'am tajubbu ma qablaha, taubat itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya sebesar apapun dosa tersebut. Rahimun bihim, Allah Maha Menyayangi mereka. Qala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka hingga la takuna fitnatun ay la tahsul, sehingga tidak terjadi fitnah, tidak terjadi kesyirikan, kekufuran, terus-menerus kalian tegakkan jihad. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan tujuan berikutnya adalah, tujuan yang serupa dengan itu adalah menegakkan agama Allah, agar agama Allah itu tegak. Agar seluruh amalan, wa yakuna ad-dinu lillah, agar seluruh amalan untuk Allah, yaitu apa? Tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang berbuat kufur, terus menerus jihad ditegakkan tatkala masih ada kekufuran, kesyirikan dan semisalnya. Qala fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin, jika mereka sudah meninggalkan semua itu maka tidak ada kezaliman, na'am udwan, tidak ada sikap berlebihan bagi kecuali orang-orang yang berbuat zalim. Qala wastamirru ayyuhal mu'minun, terus meneruslah wahai kaum mu'minin, fi qitalil musyrikin al mu'tadin, untuk memerangi kaum musyrikin yang melampaui batas. Hatta la takuna fitnatun lil muslimin, sehingga tidak terjadi fitnah, ujian, cobaan, siksaan bagi kaum muslimin an dinihim, sehingga kaum muslimin menjadi tenang di dalam beribadah, sehingga kaum muslimin tidak diteror, sehingga kaum muslimin tidak diintimidasi dan semisalnya, terus lakukan jihad. Ya. Wala syirkun billah, demikian pula sehingga tidak terjadi kesyirikan. Takunu di sini takun kana tamah, bermakna hasala. Hatta la tahsul, sehingga tidak terjadi fitnah, cobaan, ujian, intimidasi, teror bagi kaum muslimin karena mereka beragama, memeluk agama Islam, tidak pula terjadi kesyirikan terhadap Allah. Wa yabqa ad-dinu lillahi wahdahu, dan agama, ad-din, al-amal, amalan seluruhnya untuk Allah semata, khalisan murni untuknya. La yu'badu ma'ahu ghairuhu, tidak ada yang diibadai selainnya. Ini tujuan dari jihad, ya. Tujuan dari jihad bukan semata-mata membantai dan membunuh orang-orang kafir, setiap ketemu orang kafir dibunuh, bukan. Namun tujuannya adalah demikian. Kaum muslimin tentram, aman di dalam beribadah, ya, tidak diteror, demikian pula tidak adanya kesyirikan di muka bumi, dan agama amalan seluruhnya untuk Allah. Ini tujuan jihad fi sabilillah. Fa in kaffu 'anil kufri wal qitali fakuffu 'anhum. Jika mereka menahan diri dari kekufuran dan pembunuhan, fakuffu 'anhum, maka tahanlah diri-diri kalian untuk memerangi mereka. Tentunya, ya, tatkala daulah Islamiyah, ya, pemerintah Islam yang menegakkan syariat Islam dibawa oleh pimpinan kaum muslimin, dan orang-orang kafir tunduk di bawah aturan Islam. Tunduk di bawah aturan Islam, membayar jizyah, mereka tidak mengganggu. Naam, kaum muslimin, terlebih khusus bagi ahlu al-kitab. Ahli kitab, demikian pula al-majus, tiga jenis ini. Ahli kitab, Yahudi, kemudian Nasrani dan Majusi, diperbolehkan bagi mereka untuk memeluk agama mereka dengan syarat tunduk di bawah syariat Islam. Adapun selain itu, selain tiga golongan ini, maka mereka harus dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin. Sampai ya datang atau turunnya Nabi Isa alaihissalam, tidak ada lagi pilihan bagi manusia kecuali masuk Islam atau dibunuh. Qala fa in kaffu 'anil kufri, jika mereka menahan diri dari kekufuran dan memerangi kalian, fakuffu 'anhum, maka tahan diri-diri kalian dari mereka, jangan menyakiti mereka. Naam, sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang kafir bermacam-macam, ada kafir harbi, ada kafir musta'man, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad. Semuanya dilindungi kecuali kafir harbi. Qala fal uqubatu la takunu illa 'alal mustamirrina 'ala kufrihim wa 'udwanihim. Uqubah, balasan, siksaan, ya, tidak terjadi kecuali bagi orang-orang yang terus-menerus di atas kekufuran dan sikap melampaui batas mereka. Ini hukum-hukum yang terkait dengan jihad fi sabilillah. Kemudian nanti disebutkan pula masih ada kaitannya. Tayyib naqtafi bihadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.